dengan berbagai macam asyahawat yang dia berikan agar manusia itu condong kepada kejelekan. Jadi kejelekan dianggap suatu kebaikan. Itu adalah tipu daya asyaitan. Yang haram dijadikan halal. Maka tentunya orang-orang yang beriman tidak akan memberikan pengaruh besar. Kalau dia masih beribadah kepada Allah, istiqamah di atasnya, al-mukhlis lillahi azza wa jal. Kenapa? Li'anna allaha asamahu min dari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga orang-orang yang beriman. Adapun dirinya mungkin tidak mampu. Namun ketika dia taat kepada Allah, ikhlas di dalam hal ibadah, maka Allah yang akan menjaganya. Namun apabila orang tidak mau lagi beribadah kepada Allah, tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga ukhuwahnya, tidak menjaga amalan-amalan soleh yang lainnya, tidak istiqamah, maka tentunya akan mudah digelincirkan oleh asyaitan. Jadi innahu laysa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan tentunya orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb-nya. Kemudian siapa yang bisa digelincirkan, yang bisa dihancurkan oleh syaitan, yang mau jadi pengikut syaitan, yakni di ayat berikutnya. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu. Jadi orang yang dikuasai, yang bisa diberikan pengaruh oleh syaitan, itu orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai panutan dia, sebagai pimpinan atau yang diikuti. Nah, yuti'unahu wa yanqaduna lahu. Artinya dia taat, mau mengikuti ajakan syaitan, mau tunduk kepada syaitan. Ya dan billah, maka orang-orang seperti ini akan mudah dikuasai, digelincirkan oleh syaitan. Kemudian juga walladinahum bihi musyrikun. Dan tentunya orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang masih beribadah kepada selain Allah, yang tidak meninggalkan at-taghut. Nah, tentunya orang demikian maka akan mudah. Jadi walladinahum bimusyrikun, ini dia di dalam ibadahnya masih tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Huwa haula, tentunya yatasallatu alaihim syaitan. Mereka inilah yang akan dikuasai, disetir oleh syaitan. Maka kita sebagai seorang mukmin harus nantiasa menjaga ibadah kita untuk konsisten, istiqamah. Jangan sampai kita lalai atau meninggalkan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan menjaga kita dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, dari berbagai macam godaan syaitan, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbanyak amal, menjaganya, maka Allah yang akan menjaga kita dari as-sayyi'at. Nah, lalu qala asy-syekh wa bil 'ubudiyyah, نعت كل من الصفا من خلقه في قول واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Tentunya namanya ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu disematkan kepada orang-orang yang terpilih dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan yang baik ataupun orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling mulia, yaitu orang yang senantiasa masih menjalankan ibadah. Semakin kuat ibadahnya kepada Allah, maka dia semakin baik dan termasuk orang-orang yang mustafa, yang terpilih di antara makhluk yang lainnya. Wadkur ibadana Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari hamba-hamba kami, yaitu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yang dia ulil aidi wal absar, yang memiliki kekuatan fil ubudiyah wal absar, dan juga memiliki apa? Ilmu. Dan tentunya di dalam ayat ini, hadil ayat istiaq khusus al-ibudiyah lillahi jalla wa'ala wa annahu la yukhrij anha ahad. Tentunya di dalam ayat ini adalah bentuk pengkhususan al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa'ala, dan tidak ada satu pun yang bisa keluar dari bentuk ibadah kepada Allah. Ini adalah raddan ala sufiyah alladzina yazumuna annahum idza wasalu ila marhalah min alqurb ila Allah bizamihim yukhrijuna anil ubudiyah. Jadi mereka kalau sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, artinya sudah mendekat qurb ila Allah, mereka menganggap bahwasanya bisa keluar dari bentuk ibadah kepada Allah. Sudah sampai tingkat ma'rifah. Walisa bihaja ilaiha. Maka Syekh rahimahullah ta'ala yang membantah dengan ayat ini. Yaruddu alaihim bi annal mustafa'in. Bahwasanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mereka masih menjalankan ibadah. Baik itu minal malaikah war rusul, para rasul, tetap mereka mausufu nabi dawam al ubudiyah lillah, tetap mereka masih menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat, tetap menjalankan ketaatan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ubudiyah lillahi jalla wa'ala. Jadi fala yakhruj ahad anil ubudiyah lillahi azza wa jal mahma balag minas salah wal qurb, sekalipun dia sudah mencapai tingkat yang tinggi, tetap dia harus menjalankan ibadah, karena semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun fakir ila Allah wa 'abdun lillah. Kemudian faqalu ta'ala wadhkur ibadana. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ibadana, dengan al-ubudiyah. Ma'annahum Adalah mereka itu ya, adalah afdal al-khalq, termasuk orang yang paling mulia, yang paling utama. Kemudian juga ulil aidi, yang memiliki kekuatan, quwwah. Ini al-quwwah fil ibadah wa fit tawakkul. Kalau seorang memiliki kekuatan ibadah yang kokoh, yang kuat, dan juga dia memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah, maka dia dikatakan ulil aidi, yang memiliki kekuatan yang kuat di dalam hal ibadah. Kemudian juga apa? At-tawakkul. Naam, Allah azza wa jalla. Wal absar ay al basair an nafi'ah. Kemudian juga memiliki apa? Ilmu. Pandangan yang luas. Tentunya ya, hal-hal yang bermanfaat, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Fasamman ibadan lahu, maka orang-orang demikian yang memiliki dul aidi wal absar, memiliki amalan yang kuat, tawakkul Allah azza wa jal, kemudian juga wal absar, kemudian juga memiliki ilmu, maka tetap dikatakan fasammahum ibadan lahu. Nah, ini diantara apa? Syekh menyebutkan tentang al-ubudiyah yang selalu disematkan kepada orang-orang yang terpilih ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan apa? Ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang menganggap bahwasanya kalau sudah tingkatan lebih tinggi ya, derajatnya mungkin al-qurb ilallah lebih dekat, maka boleh untuk keluar dari syariat, ya, tidak terbebani dengan syariat, ya dan billah. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang tinggi kepada mereka, akhlasnahum bi khalisah, sehingga mereka memiliki akhlak yang baik, yang mulia, dan tetap mengingat zikruddar. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya ya, manusia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, akan semakin kuat pula dia ibadahnya, menjaga ketaatan yang kepada Allah, tidak lalai, tidak menjalankan sesuatu yang sia-sia ataupun yang mungkar. Maka orang demikian tentunya memiliki dul aidi wal absar, bahkan dia akan termasuk laminal mustafainil akhyar, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan ketaatan, apalagi di akhir zaman ya, yang semakin sulit, semakin berat tantangannya, semakin bertambah waktu zaman, maka akan semakin asyar, semakin jelek. Tentunya orang-orang yang masih kokoh, yang masih istiqamah di atasnya, maka pahalanya pun akan semakin besar. Naqtu laqad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.